pertanyaannya adalah, seseorang yang mendapatkan warisan dari orang tuanya, warisan itu adalah karena meninggal ya. Kalau belum meninggal bukan warisan. Ada sebagian orang ibunya masih hidup minta, "Bu, mana warisanku?" Itu paling kurang ajarnya manusia itu. Memangnya doain ibunya cepat mati itu. Ini ada orang begitu, minta bagian saya mana, Mi? Enak bisa saja ente yang mati dulu, nanti ibumu warisimu. Jangan sampai ada orang berkata begitu pada ibunya. Jahat itu manusia. "Bu, mana warisan saya? Pak, mana warisan saya?" Ada ini, kita sering dengar kayak gini. "Anak saya minta jatah warisan." Hei, yang mati dulu tidak harus bapak ibunya. Anak pun bisa mati dulu. Awas ini, adab ini. Akhlak kepada orang tua. Minta jatah, minta jatah, minta waris ya. Baik, warisan. Kalau orang tuanya meninggal kaya raya, kemudian harta kekayaannya pindah sesuai dengan syariat Islam, mulai dari meninggalnya sang ibu atau sang bapak, langsung pindah kepada anak itu harta, sesuai dengan aturannya. Nah, harta waris tidak wajib dizakati, biarpun 10 triliun. 10 triliun itu nolnya berapa sih? Biarpun duitnya banyak, kalau warisan tidak wajib dizakati. Paham enggak? Jelas. Termasuk hibah pun tidak wajib dizakati. Ada seseorang memberikan duit kepada Anda 1 miliar, tidak wajib dizakati. Baik.